maksudnya juga adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, meletakkan diri kita pada sebuah bagian, pada jam, dan meletakkan tujuh dosa ini pada jam yang lain, pada bagian atau sisi yang lain. Dan sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kata ijtanibu, jauhilah, lebih dalam maknanya dibandingkan ketika kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian kerjakan. Jauhilah lebih dalam maknanya dan lebih berat larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mendekati saja dilarang, apalagi sampai mengerjakannya. Kemudian as-sab'al mubiqat, tujuh dosa yang membawa kepada kehancuran. Pada pertemuan sebelumnya saya juga sudah sebutkan kata tujuh ini bukan sebagai batasan, akan tetapi dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan tujuh. Di sana masih banyak dosa-dosa yang disebutkan sebagai mubiqat, pembawa kehancuran. Dan juga sudah saya ingatkan pada pertemuan sebelumnya bahwa jumlah bilangan dalam hadis-hadis Rasul terkadang la mafhuma lahu, tidak bisa dipahami dengan seperti itu. Tetapi itu hanya sebatas penyebutan, bukan pembatasan. Kemudian kita sudah membahas pula pada pertemuan sebelumnya al-mubiqat, yaitu dosa-dosa yang membinasakan. Al-mubiqat, dosa-dosa yang membinasakan. Membinasakan di sini kita sudah sebutkan bahwa dia adalah membinasakan pahala. Membinasakan pahala artinya menghapuskan pahala dengan sebenar-benar hapus. Yang kedua yaitu membinasakan atau menghancurkan pelakunya, ya, membinasakan atau menghancurkan pelakunya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah ketujuh perkara itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini sudah saya sebutkan pelajaran bahwa beginilah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka senantiasa sangat harius, sangat gigih, sangat bahasa kutipnya, dalam tanda kutipnya, rakus, artinya bersegera mencari apa yang memang mereka inginkan dari ilmu-ilmu agama. Dan ini termasuk gaya hidup para sahabat yang patut kita contoh. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa itu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah asyirku billah, mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang menghancurkan, yang membinasakan pertama, dan dia adalah dosa yang paling besar di seluruh, dari seluruh dosa-dosa besar. Tidak ada dosa yang terbesar dibandingkan dosa kesyirikan. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, disebabkan beberapa sebab. Yang pertama, menghapuskan seluruh pahala. Sekali seseorang mengerjakan dosa kesyirikan, maka hapus pahalanya. Yang kedua, yaitu kenapa dosa kesyirikan adalah dosa yang paling terbesar dan paling menghancurkan pelakunya, paling membinasakan di akhirat, karena diancam, diharamkan neraka, dan tempatnya yang paling pantas adalah diharamkan surga, dan tempatnya yang paling pantas adalah neraka, dan tidak ada satu penolong pun untuknya. Tidak ada satu penolong pun untuknya. Mohon agak maju Pak Sri, biar yang sholat-sholat bisa. Nah, kemudian sebab yang ketiga yang saya sebutkan, kenapa kesyirikan adalah dosa yang mubiq, yang menghancurkan pahala, yang menghancurkan pahala dan menghapuskan amal-amal saleh. Karena yaitu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang melakukan dosa kesyirikan jika mati di atas kesyirikan maka tidak akan diampuni selama-lamanya. Di neraka selama-lamanya bersama Fir'aun, Haman, Karun, Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang yang sudah ditayin, dijelaskan dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah pelaku kesyirikan dan mati dalam kesyirikan. Dosa yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini sebagai dosa yang membinasakan, menghancurkan adalah dosa sihir. Dan ini inti pendalilannya. Ini inti pendalilan dari bab bahwa dia adalah dosa yang membinasakan. Makanya kaitan hadis ini dengan bab, yaitu bab apa yang disebutkan tentang hukum sihir, maka kita pahami dari hadis ini hukum sihir adalah dosa yang membinasakan. Membinasakan pelakunya masuk ke dalam neraka dan menghancurkan pahala dari pelakunya, seluruh pahala yang pernah dia kerjakan. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kenapa sihir termasuk dosa yang membinasakan pelakunya, menghancurkan pahala pelakunya? Karena sudah kita jelaskan juga bahwa di dalam sihir terdapat kezaliman. Menzalimi orang, keluarga, suami, istri yang ruhui rahayu, sakinah, mawaddah, rahmah, baik, tentram, aman, menjadi terpisah. Melihat suaminya seperti melihat makhluk yang paling buruk. Melihat anaknya seperti melihat makhluk yang paling dia benci dan semisalnya. Ini terdapat kezaliman. Yang kedua juga terdapat syai'un minas sihir. Di dalam sihir pasti terdapat kesyirikan. Baik sihirnya berupa pemberian keburukan kepada objek yang disihir ataupun sihirnya berupa ramalan-ramalan. Dua-duanya termasuk daripada melakukan keburukan syirik di dalamnya. Ini penyebab kenapa sihir termasuk dosa yang membinasakan pelakunya dan menghancurkan pahala pelakunya. Kemudian kita sudah sebutkan yaitu qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa kebenaran. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kebenaran. Dan sudah kita sebutkan yang pertama yaitu muslim, mukmin, ini diharamkan. Kemudian orang kafir zimmi. Kemudian yang kedua kafir mu'ahad. Kemudian yang ketiga kafir musta'man. Dan sudah kita jelaskan zimmi adalah orang yang hidup di, orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka mempunyai perjanjian-perjanjian untuk tinggal di tengah kita dan tidak membuat onar, tidak melakukan makar, dan mereka membayar bayaran atas jaminan aman yang hidup di tengah kaum muslimin. Adapun mu'ahad, maka mereka adalah orang-orang yang terjadi perjanjian damai bahwa negeri kita dengan muslimin, dengan negeri mereka yang kafir terjadi perjanjian damai, tidak ada boleh peperangan, pembunuhan dan pemberian rasa sakit kepada orang tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Kemudian yang kafir musta'man yaitu orang yang meminta keamanan, yaitu orang-orang yang berperang dengan kaum muslimin, kemudian mereka masuk di dalam daerah kaum muslimin minta perjanjian aman. Maka ini pun orang kafir yang diharamkan untuk minta untuk dibunuh, ya. Darahnya diharamkan untuk dibunuh. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini mungkin kemarin atau pertemuan yang lalu sebelum saya sebutkan surah At-Taubah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighhu ma'manah." Artinya, jika ada seorang dari kaum musyrikin istajaraka yang meminta aman dari engkau, maka amankan, berikan dia keamanan sampai mereka mendengar firman Allah dan sampaikan keamanan kepada mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah empat orang yang diharamkan darahnya. Ya, makanya di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatlun nafs allati harramallah, dan membunuh yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Nah, siapa yang disebut dengan kebenaran boleh dibunuh? Pembunuh, satu. Yang kedua yaitu wanita atau seorang pezina padahal dia sudah menikah. Yang ketiga, orang yang murtad dari agama Islam. Ini adalah dosa yang ketiga dari dosa-dosa yang membinasakan. Dan sudah kita bahas. Ini kita ulang, ya tidak mengapa beberapa menit kita ulang. Wa aklur riba, dan makan harta riba. Ini pun dosa yang membinasakan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau sudah kita bahas itu semua sebagai pengulangan kita, maka yang dosa yang kelima, ya dia akan tujuh. Dosa yang kelima, wa akli malil yatim, dan makan harta anak yatim. Para ikhwah, yang pertama kata makan, makan harta yatim. Kenapa disebut makan? Apakah selain makan berarti boleh? Ya, dan apa maksud makan? Maka untuk pertanyaan pertama, kenapa disebutkan makan? Disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, wa abbara bil akli li'annahu ahammu wujuhil intifa. Disebutkan dalam hadis ini dengan makan karena dia adalah pemanfaatan harta yang paling banyak dimanfaatkan dengannya. Ya, orang kenapa memakan harta anak yatim? Maka salah satu sebabnya adalah karena untuk makan. Ya, di samping ada kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti memakai, membeli pakaian, membeli transportasi, alat-alat transportasi, membeli sandang pangan, yang penting dia memakai. Memakan kebanyakan dipakai untuk memakan, ya. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata-kata memakan. Berarti yang harus digarisbawahi apa Ustaz? Kata memakan. Kenapa disebut dengan kata memakan? Karena yang paling banyak digunakan ketika orang tidak amanah terhadap anak yatim atau harta anak yatim adalah untuk dimakan. Hartanya dimakan. Kemudian harta anak yatim, kata-kata memakan harta anak yatim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, anak yatim di sini para ulama menyatakan anak yatim adalah seseorang yang meninggal bapaknya sebelum dia baligh. Baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Seorang yang meninggal bapaknya sebelum anak ini baligh, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal bapaknya pada umur beliau berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Allahu akbar. Hah? Masih dalam kandungan. Pernah saya jelaskan di dalam sejarah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan bapaknya ketika dia keluar dari rahim ibunya, dia tidak mendapati bapaknya. Itu agar beliau benar-benar merasakan bagaimana beratnya menjadi yatim. Lebih parah daripada yatim-yatim yang lain. Makanya beliau ketika berhadapan dengan seorang yatim, ketika hadis keluar dari mulut beliau tentang yatim, itu benar-benar menjiwai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anaknya yatim seperti ini di surga, dekatnya. Ya, dekatnya. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal bapaknya dan beliau dilahirkan dalam keadaan belum pernah melihat bapaknya. Itulah yatim. Adapun kalau meninggal ibunya, maka tidak dinamakan yatim, baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Jadi harus diketahui, ketika makan harta anak yatim, kok ada ya anak yatim punya harta? Iya, mungkin ketika bapaknya meninggal, anak ini belum baligh, dan bapaknya meninggalkan harta yang banyak. Ya, meninggalkan harta yang banyak. Jadi jangan dikira yatim itu hanya anak yang miskin. Bukan. Yatim mungkin ada yang kaya raya. Kenapa harus ada wali yatim, yaitu yang mengurus harta anak yatim? Karena seorang yatim kan belum baligh. Nanti kalau dia mengurus sendiri hartanya, maka mungkin dia akan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun karihallahu lakum tsalatsan." Allah membenci bagi kalian tiga hal. Yang pertama, idha'atul mal wa kasratus su'al wa qila wa qala. Yaitu membuang-buang harta. Menyia-nyiakan harta. Mungkin kalau seandainya dia belum baligh, kemudian dia disuruh untuk mengurus hartanya sendiri, maka rumah yang berharga 500 juta dia jual 50 juta. Nah, ini makanya harus ada pengurus harta anak yatim. Memang terkenal di tengah kaum muslimin bahwasanya yatim itu lebih condong kepada fakir, miskin. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan seorang yatim kaya raya. Maka harus ada yang mengurus hartanya. Nah, ketika ada yang mengurus hartanya, termasuk dosa mubiqat, dosa yang membinasakan, adalah apabila pengurus harta anak yatim ini dia memakan harta anak yatim tanpa kebenaran. Memakan harta anak yatim diperbolehkan dalam Islam, tetapi dengan kebenaran, ya, dengan kebenaran. Coba perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 10, ancaman tentang orang yang makan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, ya, secara zalim, sesungguhnya mereka memakan api, memasukkan api ke dalam perut-perut mereka. Wasayaslauna sa'ira, dan api tersebut akan membakar mereka dengan pembakaran yang besar. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita harus kupas apa maksud daripada zulman. Orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman. Coba perhatikan sekarang di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, apa maksud memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Maksud zalim di sini adalah dia memakannya tanpa tempatnya, tanpa aturannya, tidak pada tempatnya, itu maksud saya, tidak pada tempatnya. Jadi dia ngurus harta anak yatim tetapi untuk memperkaya dirinya, untuk menzalimi dan berbuat aniaya kepada anak yatim tersebut. Nanti anak yatim itu baligh, maka dia akan teraniaya. dia tidak mendapatkan harta waris yang semestinya dia dapatkan sebagai warisan dari bapaknya. Itu maksud daripada kezaliman. Di sini tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh memakan harta anak yatim jika memang diperlukan. Coba perhatikan, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 6. وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Artinya, dan وَبْتَلُوا الْيَتَامَ, uruslah anak-anak yatim hartanya, hatta idza balagun nikah, sampai jika mereka sudah sampai menikah. Fa in anastum minhum rusdan, jika kalian merasa bahwasanya mereka sudah bijak dalam mengurus hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan harta mereka, itu harta mereka, ya. Wala ta'kuluha israfan, jangan kalian makan berlebihan. Wabidaran, dan dari pertama niatnya sudah untuk ingin memakan harta anak yatim. Anyak baru sebelum mereka dewasa. Nah, ini tidak boleh. Waman kana ghaniyan, siapa yang wali yatim ini kaya, maka hendaklah dia mencukupkan. Enggak usah makan harta anak yatim. Dia cuma menjaga secara amanah. Nanti kalau sudah dewasa, maka kasihkan kepada mereka. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Tapi kalau seandainya wali anak yatim ini miskin, maka boleh dia makan, tapi dengan ma'ruf. Dengan sesuai misalkan upah dia meluangkan waktu, upah dia mengurus, upah dia ini. Sesuai, ma'ruf. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Jika kalian berikan harta kepada mereka, maka ada yang menyaksikan. Agar tunai kewajiban, ada saksinya. Dan Allah Subhanahu wa taala cukup sebagai penghitungnya. Ini menunjukkan para ikhwah, kenapa harta anak yatim kalau seandainya kita berbuat zalim di dalamnya, kita termasuk melakukan dosa yang mubiqat, yang membinasakan, karena di situ tidak amanah. Ya, tidak amanah. Kemudian juga menganiaya yang semestinya dikasihi. Ya, ini paling parah ini. Menganiaya yang semestinya dikasih. Sebagaimana makan harta riba. Orang riba itu lebih bejat dibandingkan orang berjudi. Karena riba yang ditindas, yang diinjak, yang dibejek, yang dihinakan, yang semestinya ditolong, ya, itu orang-orang miskin, itu pasti. Orang-orang yang sangat membutuhkan. Orang-orang yang semestinya ditolong dan semisalnya. Ini malah dia zalimi. Sama, anak yatim yang semestinya dia tolong karena bapaknya meninggal, dia kasihi. Ini malah digunakan hartanya tanpa kebenaran. Ini yang menyebabkan bahwa memakan harta anak yatim termasuk daripada dosa yang membinasakan. Kemudian, selanjutnya penulis mengatakan dalam hadis ini, yaitu wat tawalli yaumaz zahf. Ya. Apa arti wat tawalli yaumaz zahf? Artinya membinasakan, membelot dalam peperangan. At tawalli maknanya idbar, yaitu kabur. Al-i'rad, berpaling. Ya, membelot itu di sini diterjemahkan desersi, yaitu kabur, berpaling. Yaumaz zahf, dalam peperangan, yaitu pada hari dalam peperangan, maksudnya adalah pada hari pasukan muslimin sudah berhadapan dengan pasukan kafirin. Ini disebut dengan yaumaz zahf. Di sini terjemahkan hanya dalam peperangan, ya, hanya di dalam peperangan. Tapi maksudnya adalah apabila sudah ada dua pasukan bertemu muka antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, kemudian mereka mau berperang. Seperti kejadian Uhud yang dipimpin oleh Rasul Munafiqin, pemimpinnya kaum munafik, yang mana sepertiga dari kaum muslimin pulang ke kota Madinah gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik. Sudah berhadapan dengan kaum muslimin, dengan kaum kafirin, maka sebagian sepertiga dari mereka kembali ke kota Madinah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya membelot atau desersi ataupun kabur, berpaling dari medan pertempuran ketika terjadi pertempuran, maka pada saat itu adalah sifat orang-orang munafik. Ya, sifat orang-orang munafik. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan dalam Al-Qur'an bahwa berpaling tatkala di medan pertempuran adalah dosa besar, diancam neraka, diancam murka oleh Allah, diancam jahanam, surat Al-Anfal ayat 16. Surat Al-Anfal ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, jika kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir. Nah, di sini ada batasannya. Jika bertemu, kalau belum bertemu boleh nggak kabur? Ya, ayatnya menunjukkan boleh, karena di sini ada pembatasan. Idza laqitumul ladzina kafaru, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir, ya, zahfan, yang sedang menyerangmu. Nah, makanya kalau seandainya bertemu dengan orang kafir yang enggak ada ingin penyerangan, boleh enggak kabur? Boleh. Di sini ada beberapa batasan. Saat bertemu dan memang saat ingin perang. Nah, itu dia. Ya. Zahfan, fala tuwallumul adbar, maka janganlah kalian membelakangi mereka, yaitu mundur. Mundur. Wa may yuwallihim yawma idzin dubra illa mutaharrifan liqital. Nah, barang siapa yang membelakangi mereka, yaitu mundur waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang. Nah, ini boleh. Ya, mundur untuk siasat perang. Akan kembali lagi. Ini boleh. Au mutahayizan ila fi'ah, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain. Maka itu boleh. Ya, dia mundur demi bisa bergabung dengan pasukan yang lainnya. Mundur lagi, bisa bergabung dengan pasukan lain. Mundur lagi, kabur dia. Nah, ini tidak boleh ya. Faqad ba'a bighadabin minallah. Maka Pak, perang itu kita boleh ya, dan wajib untuk merasakan bagaimana pedihnya perjuangan orang-orang yang ada di Palestina, ditindas oleh kaum Yahudi, kemudian di Suria ditindas oleh orang-orang musyrikin dan munafikin, kemudian di Yaman ditindas oleh orang-orang musyrikin dan munafiqin. Kita wajib untuk merasakan pedihnya itu. Akan tetapi kita tidak boleh berangan-angan. Ya, umahnya-umahnya kalau seandainya ada orang kafir di sini, kita tembaki. Jangan berangan-angan. La tatamannau liqa'al adu, fa'idha laqitumuhum fathbutu. Jangan kalian berangan-angan sekali-kali bertemu dengan musuh. Tapi kalau pas bertemu, maka teguh, tegarlah, tetaplah. Nah, itu di situ fikihnya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Jadi Islam itu bukan hanya modal semangat, ya. Dan para ulama memberikan sebuah fatwa kontemporer di zaman sekarang untuk kejadian-kejadian kaum muslimin ditindas, kemudian kaum du'afa, orang-orang yang lemah seperti para perempuan, para anak-anak kecil, orang tua, masyarakat sivil yang dibom, maka tidak perlu kita untuk menyebarkannya. Ya, tidak perlu. Akan tetapi kita yang perlu kita sebarkan adalah anjuran kepada kaum muslimin untuk doakan mereka dan membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Karena berat, Pak, ketemu dengan musuh itu berat, ya. Maka lihat di sini, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa faqad ba'a bighadabi min Allah. Kalau sudah kabur, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam. Pertama dimurkai Allah dan tempatnya paling batas neraka jahannam, wa bi'sal masir. Dan dia adalah tempat kembali yang terburuk. Silakan azan dulu. Kita lanjutkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dosa besar berdasarkan surat Al-Anfal ayat 16. Tapi surat Al-Anfal ayat 16 sebagaimana sudah kita baca tadi, terdapat pengecualian. Siapa yang berpaling, siapa yang mundur untuk yang pertama apa? Mutaharlifan liqital, yaitu untuk mempersiapkan peperangan. Misalkan untuk mempersiapkan senjata lebih banyak, misalkan untuk mempersiapkan keadaannya lebih baik, itu tidak mengapa. Atau mutahayizan ila fiyah, atau bergabung dengan pasukan lain, ini tidak mengapa. Jadi di sini terdapat pengecualian dua disebutkan dalam hadis, dalam ayat ini, surat Al-Anfal ayat 16. Dosa yang ketujuh yang membinasakan yaitu waqadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menau dengannya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini ada beberapa kata yang perlu kita bahas. Yang pertama, melontarkan tuduhan zina. Apa maksud melontarkan tuduhan zina? Yaitu kita menuduh seorang perempuan, dia sudah berzina. Menuduh seorang perempuan, dia berzina. Itu namanya melontarkan tuduhan zina. Terhadap wanita-wanita mukminah. Mukminah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya yang dituduh orang-orang wanita-wanita kafir, tidak masuk dosa yang besar. Tapi dia dosa kecil. Ya, kalau yang dituduh adalah wanita-wanita kafir, maka tidak masuk dosa besar. Ini dosa kecil. Di garis bawah itu, catat itu. Ya. Jangan bengong. Saya ulangi dua kali, itu maksudnya untuk dicatat. Yaitu bahwa disebutkan di sini al-mu'minat, wanita-wanita yang beriman, berarti kalau yang dituduh adalah wanita-wanita yang tidak beriman, yang kafir, maka ini bukan dosa besar, bukan dosa yang membinasakan pelakunya, menghancurkan amalan pelakunya, tidak. Tetapi dia dosa kecil. Nah, itu dia. Kemudian, yang terjaga dari perbuatan dosa, di sini penulis mengatakan, al-muhsanat. Al-muhsanat, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yaitu orang-orang yang terjaga, mereka tidak melakukan dosa. Muhsanat disebutkan oleh para ulama, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Mereka itu dituduh berzina, menjaga kemaluan, padahal mereka menjaga kemaluan. Dituduh berzina, padahal mereka menjaga kemaluan. Nah, ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Dan wanita-wanita yang menjaga kemaluan ini, baik yang perawan ataupun yang sudah menikah. Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Baik yang perawan ataupun yang sudah menikah. Ya. Tetapi memang yang perawan lebih condong kepada tuduhan ini. Kadang-kadang wanita sudah perawan, belum pernah menikah, dituduh berzina. Ya, belum benar-benar terjaga kemaluannya, dituduh berzina. Nah, di sini yang benar-benar menghancurkan, dosa yang menghancurkan, dosa yang membinasakan. Kemudian penulis mengatakan di sini, tidak tahu menahu dengannya. Maksudnya apa? Dia tidak tahu tentang zina. Ya, orang menuduh dia, dia tidak faham. orang menuduh dia, dia tidak paham tuduhan tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut benar-benar terlepas dari zina. Dia tidak paham kalau dia tertuduh dituduh orang berzina. Ya, dituduh orang berzina. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar terlepas. Tapi dengan terlepasnya itu pula, dia masih dituduh berzina. Dia masih dituduh berzina. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum saya lanjutkan poin yang dosa yang ketujuh ini, ada tadi yang ingin saya sampaikan, kenapa orang yang kabur dari medan pertempuran dia dianggap sebagai dosa besar. Disebutkan oleh Syekh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada beberapa sebab, ya, kenapa orang yang kabur dari medan pertempuran mereka itu termasuk orang yang melakukan dosa besar. Yang pertama, tidak mau berjihad berarti di jalan Allah, berpaling dari jihad. Yang kedua, menyakiti hati kaum muslimin. Ya, menyakiti hati kaum muslimin, apalagi di peperangan Uhud. Di peperangan Uhud sudah kaum muslimin sedikit, kemudian setelah itu mereka sebagian kaum munafikin kabur. Ini kan menyakiti hati kaum muslimin. Yang ketiga, menguatkan musuh dengan kaburnya tersebut. Dan ini menunjukkan dan ini menyebabkan nantinya kehancuran kepada kaum muslimin, kekalahan kepada kaum muslimin. Nah, ini tiga sebab kenapa berpaling dari medan pertempuran dosa besar. Yang pertama yaitu berarti berpaling dari jihad di jalan Allah. Yang kedua yaitu berarti menyakiti hati kaum muslimin. Yang ketiga, menguatkan pasukan musuh. Yang mana mereka berarti menguatkan pasukan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan. Ya. Kenapa dosa yang ketujuh sekarang? Menuduh wanita yang berzina, yang terjaga kemaluannya, yang dia tidak pernah melakukan perbuatan zina, dituduh berzina, itu termasuk dosa besar. Ya, itu termasuk dosa besar. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 4 sampai 5, orang yang menuduh wanita-wanita yang menjaga kemaluannya, kalau seandainya dia menuduh berzina dan tidak mendatangkan zina, tidak mendatangkan saksi, maka dicambuk sebanyak 80 cambukan. 80 cambukan. Dan tidak diterima persaksiannya selamanya. Dan mereka orang-orang fasik. Surat An-Nur ayat 4-5. Ini yang menyebabkan kenapa menuduh wanita yang menjaga kemaluannya, yang beriman, dan mereka mereka terlepas dari perbuatan zina, termasuk dosa besar. Karena Allah mengancam di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4, orang yang menuduh tersebut jika tidak mendatangkan saksi, mereka dicambuk berapa kali cambukan? 80. Kemudian apa lagi? Tidak diterima kesaksiannya. Enggak boleh jadi saksi di pengadilan selamanya. Ya, selamanya. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang fasik. Nah, ini penyebabnya. Saya bacakan ayatnya, walladzina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang menjaga kemaluannya. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Menuduh berzina maksudnya. Lalu mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi. 4 saksi. Makanya para ulama mengatakan, hukum rajam, merajam orang berzina, atau hukum cambuk mencambuk orang yang berzina itu tidak dapat dilaksanakan dan belum terjadi dilaksanakan karena persaksian. Karena empat orang harus melihat ember masuk ke dalam sumur. Tidak ada talbis, enggak ada samar-samar, enggak ada. Benar-benar melihat. Itu enggak ada empat orang. Ya, ngapain nonton dia? Ya, sampai saat ini belum ada orang dirajam yang mengatakan itu, kalau tidak salah Syekhul Islam di zaman beliau di abad ke-8 Hijriah, bahwa belum ada orang dirajam tahu dilempari batu sampai mati karena dia berzina dan dia sudah menikah. Kalau orang berzina sudah menikah maka dirajam sampai mati, begitu hukum Islam. Kalau yang belum menikah maka dicambuk sampai berapa kali? 100 kali, lalu diasingkan. Diasingkan berzina lagi di sana dia. Gimana? Ya. Maka ada syarat-syaratnya di situ. Yang jelas dicambuk 100 kali yang belum menikah dan diasingkan. Nah, orang ini tidak bisa dicambuki, dirajami dengan saksi 4. Belum terjadi sampai abad ke-8. Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berzina dirajam sampai mati atas apa? Atas saksi atau atas pengakuan? Atas pengakuan. Sampai kata Rasulullah, coba engkau cari ke kampung wanita ini, jangan-jangan ini dia orang gila, ngaku berzina. Ya Rasulullah, tahirni, wahai Rasulullah, sucikan aku. Ya, maka kata Rasulullah, cari sana. Ternyata enggak, dia enggak orang gila. Kemudian berarti dia mengaku, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah, bayi yang ada dalam perutmu itu lahirkan dulu. Sesudah melahirkan ngadap lagi Rasulullah, wahai Rasulullah sucikan aku. Ya subhanallah. Ya, daripada nanti berurusan di akhirat dengan Allah subhanahu wa taala, mendingan disucikan di dunia. Makanya para ulama mengatakan al-qisas jawabir wa jawazir. Qisas di dunia itu adalah penambal dosa dan pemberian peringatan keras kepada sebagian kaum muslimin agar tidak melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Ini pada ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas hadis selanjutnya. Dari hadis tadi berarti kita ambil pelajaran hubungan dengan bab bahwa hukum sihir dosa besar. Bahkan bukan sembarang dosa yang membinasakan pelakunya dan menghancurkan amalan pelakunya. Baik, sekarang kita ambil hadis yang selanjutnya. Penulis mengatakan wa an Jundub bin marfu'an haddus sahiri darbatun bisayf rawahu at-Tirmidzi wa qala as-sahihu annahu mauquf. Diriwayatkan hadis marfu' dari Jundab. Ada yang mengatakan Jundab, ada yang mengatakan Jundub. Ya, ada yang mengatakan Jundab, ada yang mengatakan Jundub. Saya baca dulu. Hukum bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan katanya yang benar hadis ini adalah mauquf. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca sekarang poin yang pertama, yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Diriwayatkan hadis marfu dari Jundab atau Jundub. Jundab atau Jundub yang dimaksud di sini adalah Jundub al-Khair. Jundub al-Khair atau nama aslinya Jundub bin Ka'ab al-Azdi. Al-Azdi. Dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan Jundub bin Abdullah, bukan. Jundub bin Ka'ab al-Azdi. Ya. Yang kita sering dengar Jundub adalah Jundub bin Abdullah, bukan. Ini Jundub bin Ka'ab al-Azdi. atau nama lainnya Jundub Al-Khair. Ya, Jundub Al-Khair. Kemudian poin yang kedua, makna hadis ini. Hukuman bagi tukang sihir ialah diriwayatkan hadis marfu'. Marfu' itu artinya diangkat sampai kepada Rasulullah. Hadisnya diangkat sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, ini menurut hadis ini. Jadi riwayatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Dipenggal lehernya dengan pedang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maksudnya kalau ada orang yang terbukti melakukan praktek sihir, maka hukum qisasnya adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Hukum qisasnya adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Ini bagi siapa yang terbukti melakukan kesihiran. Dan para ikhwah, dan ini pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bahwa setiap pelaku sihir dibunuh. Ya, setiap pelaku sihir dipenggal lehernya. Ini juga pendapat para sahabat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Hafsah, Jundub bin Abdullah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz. Banyak para ulama dari sahabat Nabi dan tabi'in. Mereka berpendapat bahwa setiap yang melakukan praktek sihir, tukang sihir, tukang santet, tukang guraguna, tukang pelet, ya. Kenapa pakai tukang gitu tuh? Tukang ini, tukang ini. Pokoknya pelaku sihir, pelaku guna-guna, pelaku santet itu dipenggal jika terbukti dia melakukannya, dipenggal. Nah, cuma harus diperhatikan yang memenggal bukan kita-kita. Yang menggal adalah pihak yang berwenang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i, bahwa pelaku sihir tidak langsung dipenggal, tapi dilihat jenis sihirnya. Kalau sihirnya menyebabkan orang mati, maka dipenggal. Kalau tidak menyebabkan orang mati, maka tidak dipenggal. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat, yaitu bahwa pendapat para sahabat dan juga dilakukan di zamannya Umar bin Khattab, pelaku sihir dipenggal dan tidak ada pengingkaran satu orang pun dari sahabat Rasulullah, maka itu menjadi ijma' di antara para sahabat, konsensus di antara para sahabat bahwa pelaku sihir dipenggal lehernya. Itu pendapat yang lebih kuat. Jadi di sini ada dua pendapat. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang selanjutnya. Tadi disebutkan hadis riwayat At-Tirmidzi, dan katanya yang benar, maksud katanya yaitu kata Imam Tirmidzi, yang benar hadis ini adalah mauquf. Mauquf itu artinya hadisnya hanya sampai kepada siapa? Kepada sahabat tadi. Mauquf adalah hadis yang hanya sampai kepada perkataan para sahabat, tidak diangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyankan, baik itu hadisnya marfu' sampai diangkat kepada Rasulullah, atau mauquf hanya kepada Jundub bin Ka'ab atau Jundub Al-Khair, maka tidak mengapa. Yang jelas, hukum pelaku sihir jika terbukti melakukan kesihiran, maka dia dipenggal. Taib. Kemudian penulis mengatakan, wa fi sahihil Bukhari an Bajalata ibni Abadata qala rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala qala kataba Umar bin Al-Khattabi aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Qala faqatalna thalatha sawahira. Artinya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ma'ruf, kitab yang sudah dikenal. Itu kitab Sahih Bukhari. Yang di dalamnya ada ribuan hadis, pengarangnya yaitu seorang yang bernama Imam Bukhari. Dan nama aslinya siapa? Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari maulahu. Namanya Muhammad aslinya. Ya, Sahih Bukhari. Beliau mewajibkan pada diri beliau ketika menulis Sahih Bukhari, saya tidak letakkan di dalam kitab Sahih ini kecuali hadis-hadis Sahih. Makanya akhirnya terkenal nama kitabnya dengan Sahih Bukhari. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah. Ya, cara membacanya adalah Bajalah. Ya, dengan ba-nya ada fathahnya, bukan Bujalah, bukan Bajalah. Ibni Abadah. Ya, Bajalah, namanya Bajalah. Bin Abadah, ia berkata, Bajalah adalah salah seorang yang beliau ini menjadi gubernur di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Menjadi gubernur di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Namanya siapa tadi? Bajalah bin Abadah. Kalau kita perhatikan, Bajalah ini, ya, bin Abadah dari Al-Basri, dari kota Basrah. Basrah di mana? Di Irak, ya. Dan beliau juga dikatakan sebagai Al-Makki, yaitu pernah tinggal di kota Mekah. Ini Bajalah. Ya, itu sekitar tentang Bajalah, dan beliau adalah tabi'i, seorang tabi'i. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah, ia berkata, Umar bin Khattab telah menetapkan perintah, yaitu bunuhlah tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini perintah dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan perintah Umar bin Khattab pada saat itu adalah perintah dari dua sisi. Beliau sebagai khalifah, kemudian beliau sebagai seorang yang sunnahnya patut untuk diikuti. Ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah yang rasyid, yang baik sepeninggalku. Dan khalifah rasyid itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Bunuhlah tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Ini perintah. Kata Bajalah selanjutnya, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Saya sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan tentang sihir, bahwa sihir di zaman dahulu terkenal yang melakukannya siapa? Para perempuan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min syarrin naffatsat fil 'uqad. Dan aku berlindung dari wanita-wanita yang meniup di buhul-buhul. Ini menunjukkan bahwa sihir banyak yang melakukannya adalah para wanita. Ya, para wanita. Makanya kalau ada laki-laki jadi tukang sihir itu menyerupakan diri dengan para perempuan. Ya, kaum-kaum cucok. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaan timbul, tukang sihir ini dibunuh atas dasar apa? Murtadkah? Atau memang hukum kisosnya tukang sihir begitukah? Karena kita ketahui bahwa syariat Islam sangat menjunjung darah. Ya, syariat Islam sangat menjunjung darah. Maka lihat perkataan para ulama di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, "Yajibu an naqtul as-sahara, sawa'un qulna bi kufrihim am lam naqul." Wajib bagi kita membunuh para tukang sihir. Apakah kita mengucapkan, menyatakan bahwa mereka dibunuh karena murtadnya mereka, kekafiran mereka akibat sihirnya, atau kita katakan tidak seperti itu? Karena memang kisosnya tukang sihir seperti itu. Seperti misalkan orang yang berzina dan dalam keadaan sudah menikah, bukankah dia dikisos, dirajam sampai mati? Seperti misalkan padahal dia tidak kafir. Seperti misalkan orang yang membunuh, dia dibunuh juga. Ini hukumannya apa? Hukuman kisos. Bukan berarti pembunuh tersebut kafir. Sama juga tukang sihir dibunuh karena kesihirannya, bukan karena dia apa? Murtad. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Yang jelas, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ulama berpendapat ijma, tukang sihir dibunuh, dikisos. Entah kita menghukumi dia sebagai itu orang kafir ataupun tidak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah tukang sihir ini dimintai taubat atau tidak? Jadi kalau seandainya gini, ada si fulan, ya, ini anggap si fulan terbukti melakukan sihir, praktek sihir. Main jimat, main jenglot, ya, main jin, terbukti melakukan praktek sihir. Maka hukumannya apa tadi? Dibunuh, dikisos, dipenggal lehernya. Apakah perlu dimintai taubat? Kalau dimintai taubat kemudian dia bertobat, apakah tidak jadi kisosnya atau tidak? Nah, ini perbedaan pendapat terjadi di antara para ulama. Ya, jadi ini semua menunjukkan tidak mudah, darah itu enggak mudah. Jadi jangan sedikit-sedikit, awas kamu hukum makan kena. Sedikit-sedikit main hukum makan. Sedikit-sedikit main tonjok, sedikit-sedikit main ada yang ke rumah ambil parang lo. Ya, sakalnya mah anu rumput. Ya, ini tidak benar pada ikhwan. Karena darah sangat dijaga dalam syariat Islam. Min maqasidish syariah hifdzuddam. Termasuk daripada tujuan syariat Islam menjaga darah agar tidak diteteskan. Ya. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana masalah tadi Ustaz? Saya bacakan permasalahan para ulama bahwa jumhur ulama mengatakan dibunuh dan tanpa dimintai taubat. Terbukti sihir, langsung penggal. Enggak usah dimintai taubat. Ya, tidak perlu dimintai taubat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Imam Malik, "Inna sahabata lam yastatibuhum." Para sahabat belum meminta kepada pelaku sihir yang dibunuh tadi, belum dimintai taubat. Ya, enggak ada di riwayatnya bahwa Umar bin Khattab mengatakan kalau terbukti mereka sihir, penggal, tapi sebelumnya minta taubat dulu. Enggak ada. Terbukti sihir langsung penggal. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pun Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya dimintai taubat. Mereka punya dalil, dalilnya kuat. Orang musyrik saja kalau dia musyrik murtad dimintai taubat. Sedangkan sihir tidak lebih tinggi dosanya dibandingkan kesyirikan, maka pantas untuk dimintai taubat. Wah, kan pintar kan? Imam Syafi'i itu imam yang paling pintar di antara imam-imam yang empat. Imam yang paling teliti, paling pintar, paling fasih, tanpa mengurangi imam-imam yang lain kehormatan kita kepada mereka. Jadi apa alasan Imam Syafi'i tadi? Siapa yang bisa menjelaskan? Ah, Enggak, Imam Syafi'i tadi alasannya apa? Kalau jumhur mengatakan langsung dipenggal, enggak usah dimintai taubat. Kalau Imam Syafi'i apa? Dimintai taubat. Apa alasan beliau? Karena dosa sihir tidak lebih besar dibandingkan dosa syirik, dan syirik saja dimintai taubat. Nah, itu. Tapi bagaimana kita menjawabnya? Maka jawabannya, para sahabat tidak memintai taubat. Maka kita dahulukan pemahaman para sahabat. Begitu yang bernama manhaj salaf. Tanpa mengurangi kehormatan kita dengan imam-imam yang ada tatkala kita berbeda pendapat. Wallahu a'lam. Kemudian riwayat selanjutnya para ikhwah. Wa sahha an Hafsata annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha, dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati. Wa kadza sahha an Jundab, maka dilaksanakanlah hukum tersebut terhadap budak perempuan itu. Demikian pula riwayat dari Jundab. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hafsah di sini diriwayatkan dan diriwayatkan dalam hadis sahih. Hadis sahih yang dimaksud adalah riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Catat itu. Hadis sahih yang dimaksud adalah riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya, dalam kitabnya Al-Muwatta. Kemudian telah memerintahkan agar seorang budak Hafsah, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Hafsah, Hafsah di sini adalah Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa ardhaha. Anaknya Umar bin Khattab, binti Umar, Hafsah binti Umar. Jadi kalau kita lihat Nabi dengan empat sahabatnya ini luar biasa. Abu Bakar mertua, Umar mertua, Utsman menantu, Ali menantu. Lengkap sudah itu. Ya. Ah, begitu semestinya kalau berkawan sesama jamaah. Kada usah mencari-cari yang jauh-jauh. Ya. Di sini-sini banyak nih, Mas David belum nikah. Kemudian Mas ini belum nikah. Ya. Banyak. Ngapain nyari yang jauh-jauh? Nanti akhir-akhirnya ngirim SMS. Sebulan nikah, Ustaz ternyata suami saya belum sholat. Bagaimana hukumnya? Nah, ini masalahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jangan lihat cuma casingnya saja. Lihat casing dan dalamnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Hadis sahih yang dimaksud di sini adalah riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa Hafsah, Hafsah adalah binti Umar bin Khattab, yaitu Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sedikit tentang keutamaan Hafsah. Kalau kita ingin kupas di dalam beberapa hadis sahih tentang keutamaan Hafsah radhiyallahu anha. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan keutamaan Hafsah di dalam beberapa hadis sahih, bahwa yang pertama, Hafsah sangat terkenal dengan mempunyai rasa cemburu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau ini istri yang sangat mencintai suaminya. Dia mempunyai rasa cemburu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit ingin menyinggung tentang rasa cemburu ini. Waktu beberapa waktu yang lalu saya pernah dengar sebuah kajian, seorang perempuan nanya kepada Syekh, "Syekh, boleh enggak saya berdoa kepada Allah? Ya Allah, masukkan saya dan suami saya ke dalam surga, tapi tanpa bidadari." Syekh menjawabnya apa? Jawaban Syekh yang luar biasa ini. Beliau mengatakan apa? Kata beliau, kamu wahai perempuan ingin menyusahkan suami, sudah menyusahkan suami di dunia, menyusahkan juga di surga. Ya, biarkan dia ingin dapatkan bidadari. Maka beliau mengatakan, kamu akan mudah-mudahan kamu berdua masuk surga dengan bidadari atau tanpa bidadari, kalian berdua akan senang. Dan seorang perempuan mukminah muslimah dari manusia yang masuk surga, lebih utama kedudukannya, baik kedudukan surganya atau kedudukan fisiknya dibandingkan bidadari. Ya, ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu pelajaran menarik tentang Hafsah radhiyallahu anha juga disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah tatliqah. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadaqala fatajallabat faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atani Jibril alaihi salam faqala raji' Hafsata fa innaha sawwamatun qawwamatun wa annaha zaujatuka fil jannah. Rasulullah SAW pernah mentalak istrinya Hafsah, satu talak, jadi satu jatuh satu talak. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Hafsah, lalu Hafsah menutup dirinya dengan jilbab karena sudah bukan istrinya lagi. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Jibril mendatangiku. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku, rujuk si Hafsah radhiyallahu anha, ya, sesungguhnya beliau ahli puasa, ahli sholat malam. Lihat para perempuan, ya, sawamah qawamah, dan sesungguhnya dia adalah istrimu di surga. Ini termasuk keutamaan siapa? Hafsah radhiyallahu anha. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jalaul Afham. Ya, ini menunjukkan keutamaan siapa? Hafsah binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dalam hadis sahih bahwa Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah mensihirnya dihukum mati. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Hafsah radhiyallahu anha memerintahkan untuk memenggal leher pembantunya yang membantunya di dalam rumahnya, ya, karena telah melakukan perbuatan sihir. Maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan tersebut. Diriwayatkan demikian pula diriwayatkan dari Jundab, ya. Jundab di sini sudah kita sebutkan, Jundab bin Ka'ab atau Jundab al-Khair. Kemudian penulis mengatakan qala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh tiga orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang tersebut Umar bin Khattab, Hafsah, Jundab al-Khair. Dan Jundab al-Khair ini diberikan gelar Qatilus Sahir, pembunuhnya para tukang sihir. Ya. Kalau dulu masih kecil saya ada orang mengatakan pembunuhnya hantu. Ini pembunuhnya para tukang sihir. Qatilus Sahir. Ya. Taib. Itu kira-kira yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Kita masuk kepada kandungan bab. Kandungan bab, insya Allah mudah. Penulis mengatakan tafsir ayatil Baqarah. Ya, tafsir kan surat Al-Baqarah. Surat yang dimaksud di sini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada Al-Baqarah ayat 102. Dan sudah kita bahas panjang lebar pada kesempatan yang lalu bahwa dari surat Al-Baqarah ayat 102 kita ambil pelajaran sihir hukumnya haram karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala mereka di akhirat tidak akan mendapati apa? Pahala. Catat itu kandungan bab 1 tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah. Itu surat Al-Baqarah ayat 102 bahwa tukang sihir tidak akan mendapatkan pahala di akhirat sama sekali. Pahalanya terhapus, amal ibadahnya hapus. Ya, ini kandungan yang pertama. Atsaniyah, tafsiru ayatin nisa. Tafsir ayat dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa yang dimaksud adalah ayat 51. Ya, tafsirnya bagaimana? Bahwa hukum sihir dari ayat ini haram. Kenapa? Karena beriman kepada al-jibt dan taghut. Ya, beriman kepada syaitan, jin, orang yang melakukan praktek sihir haram. Kenapa? Karena dia mempercayai dan minta tolong kepada jin dan syaitan. Kemudian ats-tsalitsah, tafsirul jibti wa taghut wal farqu bainahuma. Pengertian jibt dan taghut serta perbedaan antara keduanya. Sudah kita bahas, jibt adalah syaitan. Taghut adalah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan lagi jibt adalah sihir, taghut adalah syaitannya. Ya, ini beberapa tafsiran. Yang jelas maksud kandungan ayat yang ketiga, kandungan yang ketiga, pengertian jibt dan taghut serta perbedaan antara keduanya itu menunjukkan semuanya kepada praktek sihir. Yang keempat, ar-rabi'ah, anna taghut qad yakunu minal jin wa qad yakunu minal ins. Taghut bisa jadi jenis jin dan bisa jadi dari jenis manusia. Taghut di situ adalah sembahan-sembahan selain Allah atau tukang-tukang ramal. Ya, tukang-tukang ramal. Bisa yang dimintai ramalan itu manusia, bisa seorang manusia minta ramalan kepada jin. Kemudian kandungan yang kelima, al-khamisah, ma'rifatus sab'il mubiqat al-makhsusat bin nahi. Mengetahui 7 perkara yang membawa kepada kehancuran yang telah dilarang secara khusus. 7 tersebut sudah kita bahas panjang lebar. Bahkan dalam pertemuan ini tadi saya ulang dari pertama 7 tersebut. Apa 7 itu, Pak? Syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh tanpa kebenaran. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, melari dari medan pertempuran. Yang ketujuh, menuduh berzina wanita-wanita yang suci dan terjaga kemaluannya. Kemudian yang keenam, penulis mengatakan annasahir yakfur. Nah, ini dia. Tukang sihir adalah kafir dan ini pendapat penulis. Makanya dia dibunuh. Ya. Sebab tukang sihir itu dibunuh karena kafir. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, dilihat dulu sihirnya. Kalau seandainya penyebab kekafiran dibunuh, kalau tidak maka tidak dibunuh. Tetapi jumhur mengatakan apa? Dibunuh. Nah, kemudian jumhur berbeda pendapat, apakah dibunuhnya karena kekafirannya, minta tolong kepada jin, kemusyrikannya, kemurtadannya? Karena sudah pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sihir tidak akan manfaat kecuali dengan, siapa yang masih ingat? Enggak. Sihir tidak akan manfaat kecuali dengan menghinakan syiar-syiar Islam. Seperti menulis ayat kursi dengan darah haid. Yang lain, Quran diinjak-injak. Yang lain, sholat tanpa berwudu. Yang lain, menulis ayat kursi menulis ayat Al-Quran di telapak tangan. Menulis ayat Al-Quran secara terbalik. Itu semua adalah menghinakan agama, dan itu semua kekufuran. Dan ini yang menyebabkan tukang sihir kafir dan akhirnya dikisas, dipenggal lehernya. Jadi itu pendapat siapa? Jumhur. Adapun pendapat Imam Syafi'i bagaimana? Dilihat apakah yang dia lakukan itu kekafiran atau tidak, menyebabkan terbunuhnya seseorang atau tidak. Karena beliau berpendapat bahwa an-nafsu bin-nafs, seseorang dibunuh harus, kalau seandainya dia dibunuh, kenapa? Kalau dia membunuh baru dibunuh. Kalau dia tidak membunuh maka tidak dibunuh. Nah ini para ikhwah. Tetapi pendapat yang benar dan lebih kuat dan disetujui oleh para sahabat adalah bahwa setiap sahir, tukang sihir dibunuh. Baik karena kekufurannya atau memang karena kisosnya sebagai tukang sihir. Yang ketujuh, annahu yuqtal wa la yustatab. Tukang sihir dihukum mati tanpa dimintai bertobat. Ini pendapatnya siapa juga? Jumhur, mayoritas para ulama. Yang menyelisih ini pendapat siapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bahwasanya tukang sihir dimintai taubat. Apa maksudnya dimintai taubat, Pak? Kalau dia bertobat dari sihirnya, enggak jadi dikisos. Nah, gitu loh. Kalau dia tidak bertobat, baru dia dikisos. Adapun jumhur enggak? Enggak perlu dimintai taubat. Kalau terbukti dia tukang sihir, langsung dibunuh. Ya, tanpa dimintai taubat. Karena tidak ada riwayat satupun dari para sahabat Nabi yang meminta taubat. Dari Umar enggak ada, dari Hafsah tidak ada, dari Jundab tidak ada, ya, yang memintakan taubat kepada tukang sihir. Yang kedelapan, wujudu hadza fil muslimin ala ahdi Umar fa kaifa ba'dahu. Nah, ini penting sekali. Jika praktek sihir telah ada di kalangan kaum muslimin pada masa khalifah Umar, bisa dibayangkan bagaimana pada masa sesudahnya, lebih parah lagi. Ya, bahkan saya dulu ingat di sebuah pasar di Banjarmasin ini, jualan jimat bebas. Hah? Bujur kada? Bujur. Yang paling keras itu mungkin nang berjualan. Ya? Wujur itu. Ulu masih ingat ada tangkar buaya. Ya? Karena kan sekolah SD parak di situ. Jadi rancak ke situ melihat. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang jenis-jenis sihir. Masih melakukan perkara sihir ini karena panjang. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah, kasih mic mas. Nih Mas Bahtiar. Barakallahu fiik. Fiik Bang. Mengenai tukang sihir tadi yang dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dimintainya tobat kepada pelaku sihir. Kalau sahabat kan tidak. Bagaimana kisah penyihir-penyihir Firaun tadi yang mereka tunduk kepada Nabi Musa dan Allah terima tobatnya? Apakah syariat Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu berbeda? Iya. Paham pertanyaan beliau? Kita tadi menyatakan bahwa pendapat jumhur para tukang sihir tidak dimintai tobat. Jika terbukti dia pelaku sihir langsung dipenggal. Ini pendapat jumhur. Dan tentunya para ikhwah, saya sering mengingatkan, jangan sampai ini dilakukan sembarangan di tengah masyarakat. Ada terbukti tukang sihir, ayo penggal langsung. Ada yang melakukan ini pemerintah yang berwenang. Ustaz, pemerintah kita tidak melaksanakan atau belum melaksanakan syariat Islam, maka bagaimana? Sudah, kita menasihati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li dhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati para pemimpin, maka janganlah dia memperlihatkannya dengan terang-terangan. Falyakhud biyadihi, dia ambil tangannya. Fa in qabila fadha, kalau seandainya dia terima maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi, Kalau tidak, maka itu yang sudah menjadi kewajibannya, sudah tunai kewajibannya di hadapan Allah, dia tidak akan diminta pertanggungjawaban. Pemimpinnya yang diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan mudah-mudah melakukan ini tengah masyarakat. Sering terjadi begal, dan ini latah, latah dalam melakukan keburukan. Jadi di Jawa begal dibakar, hendak dibakar juga di Banjar. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. La yuharriqu binnar illa rabbunnar. Tidak ada yang membakar manusia kecuali Rabb yang memiliki api. Baik, yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi katakan pendapat jumhur mereka dipenggal. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak dipenggal. Dimintai taubat dulu. Kalau seandainya dia bertaubat, diterima taubatnya, maka tidak jadi dipenggal. Kemudian beliau mengatakan, bukankah tukang sihir Fir'aun bertaubat? Maka kita katakan, tukang sihir Fir'aun tidak dimintai taubat, tapi didakwahi mereka. Sehingga mereka bertaubat. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini ada pertanyaan dari minggu kemarin. Saya punya seorang teman yang dulu pernah menggunakan susuk yang menurut dia dapat melindungi dirinya. Setelah dilakukan ronsen, ternyata terdapat susuk yang masih melekat di dadanya. Bagaimana cara memusnahkannya, menghilangkannya, apakah harus diruqyah? Maka jawabannya, bisa cara medis, yaitu dengan dicabut. Karena kan terlihat dengan medis, maka berarti bisa diambil. Kecuali kalau seandainya sudah menyatu dengan daging, sulit untuk dikeluarkan, maka pada saat itu dia berdoa kepada Allah, sebelumnya bertaubat tentunya, dengan sebenar-benar taubat, lalu berdoa agar dilepaskan dari pengaruh sihir tersebut. Kemudian dia meruqyah dirinya dengan membaca surat Al-Baqarah sebanyak-banyaknya sampai khatam. Ya, sampai khatam. Kalau seandainya dalam pembacaan tersebut ada pengaruh-pengaruh buruk seperti suka mengantuk, mau muntah, maka teruskan. Kalau dia tidak sanggup, maka minta kepada orang lain agar meruqyahnya. Wallahu a'lam. Dan susuk tidak akan menambahkan kecuali kesulitan, kelemahan. Ya. Tidak akan menambahkan kecuali itu. Nah, ada yang lain? Silakan Mas kasih. Silakan, sudah deh. Saya mau tanya, Pak. Ini terjadi dengan saya. Salah satu kegiatan saya sebelum mengaji. Boleh saya jujur, saya dulu sempat sampingan tuh sebagai GM. Ada teman saya, ladies, merasa gak laku. Saya yang anterin dan ngajak dia buat nyari minyak. Apa hukum buat saya itu, saya tahu itu dosa. Maksud saya, kalau di cerita Bapak tadi, langsung penggal aja kepalanya. Apakah saya ini yang mengajak, dan akhirnya teman saya itu, entah kenapa, bagi dia dan saya pun merasa, dia itu menyatu dengan minyak itu tadi. Tingkah lakunya juga gampang marah, gampang ngamuk, tapi memang dia digilain sama laki-laki, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, yang jelas begini Mas Dedi, bahwa dalam Islam setiap sarana yang menghantarkan kepada keharaman, maka orang-orang yang membuat sarana itu pun mendapatkan dosa keharaman itu. Semuanya dalam hal apapun, ya, misalkan seorang yang dukun membuat jimat, maka yang menyediakan kainnya dapat dosanya, yang menyediakan benangnya dapat dosanya, ya, yang memfotokopikan kertasnya kalau dia tahu dapat dosanya, Nah, maka pada saat itu Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Semua sarana yang menghantarkan kepada keharaman, maka haram. Pelakunya pun haram, pelaku keharamannya haram, pelaku sarannya pun haram. Ya. Saya beri contoh misalkan tukang membangun gereja, haram. Kenapa? Karena di dalam gereja kegiatan kaum Nasrani mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai muslim haram, hasilnya haram. Ya. Ketika mas mengantarkan orang untuk melakukan perbuatan sihir, maka itu pun haram, sebesar dosa pelaku sihirnya. Maka yang ada pada saat sekarang ini, karena sudah duduk di majelis ini, harap sekali kepada orang-orang yang semisal untuk bertaubat kepada Allah dan bersyukur, ya, diingatkan oleh Allah sebelum meninggal. Itu nikmat luar biasa yang tidak bisa dibanding dengan harta apapun. Nikmat luar biasa Allah mengingatkan kita sebelum kita meninggal. Coba Allah biarkan. Coba lihat kawan-kawan, sebagian orang-orang yang belum bertobat masih bergelimang dengan dosa. Masih tidak ada pikiran untuk bagaimana bisa selamat setelah mati. Masih tidak ada pernah berpikir, saya nanti kalau dikubur gimana jawab pertanyaan. Gak ada mikir. Tapi alhamdulillah, ya. Dan saya berpesan kemarin juga di Masjid Assalam agar kawan-kawan di, terutama remaja masjid, untuk bergaul dengan Mas Dodi dan yang lain-lainnya juga, agar bisa benar-benar menjauhkan diri dari hal-hal yang maksiat tersebut. Dan adapun masalah yang tadi, minyak tersebut seperti menyatu, maka begitulah syaitan mengganggu manusia. Ya, mengganggu manusia. Coba bayangkan, dia meninggalkan Allah yang Maha Pencipta, pengatur, berkuasa, pergi kepada sebuah minyak. Ya, maka minta kepada Allah. Kalaupun belum diberi, maka pada saat itu memang belum cocok. Jadi ketika kita minta sesuatu belum diberi, itu berarti memang Allah menginginkan sesuatu. Karena Allah menciptakan sesuatu itu ada ilmunya dan ada hikmahnya. Semuanya ada ilmunya dan ada hikmahnya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melakukan kesyirikan melalui sihir. Karena kita berarti meninggalkan Allah yang Maha Kuasa, pergi kepada makhluk-makhluk yang tidak kuasa, bahkan tidak bisa memberi apa-apa. Dan saya berpesan kepada orang-orang yang semisal dengan perbuatan ini, cepat-cepat bertobat sebelum matahari terbit dari barat, sebelum nafas di tenggorokan. Bertobat dengan sebenar-benar tobat. Kalau sudah bertobat dengan sebenar-benar tobat, maka minta istiqomah. Jangan sampai tergoda lagi. Wallahi Pak, hati tidak akan pernah tenang kecuali dengan mendekat kepada Allah. Hartamu tidak bisa mendatangkan ketenangan hakiki. Jabatanmu, kecantikanmu, kegantenganmu, kemewahan harta tidak bisa mendatangkan ketenangan hakiki, kecuali ketenangan tersebut Allah yang berikan. Itulah puncak dari ketenangan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini, sebagaimana, semoga Allah memberkahi ilmu antum, amin. Yang berdoa juga semoga mendapatkan demikian. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, terdapat perbedaan dosa antara menuduh zina mukminah dengan kafir. Apakah ada perbedaan juga ketika seorang berzina dengan perempuan mukmin dengan perempuan kafir? Kalau ada bedanya kenapa? Ini pertanyaan jamaah Imam Syafi'i ini. Kalau ada ustaz dari luar jangan bertanya seperti ini jenisnya. Ya. Artinya kalau ada bedanya kenapa? Apa kemudian dia berzina Ya kan enggak ya para ikhwan. Yang jelas kita harus mengetahui Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina, baik kepada sesama wanita muslimah atau wanita kafirah. Ya, wallahu alam. Nah, ada pertanyaan lain, apakah hukuman untuk kahin dan araf juga sama dengan tukang sihir? Iya. Kahin dan araf tukang ramal dan dia kategori tukang sihir. Ya, sama. Yang percaya kepada kahin, yang percaya kepada tukang ramal, dia sama dengan tukang sihir. Tetapi lebih fokus kepada tukang sihir. Kenapa? Karena tukang sihir terjadi benar-benar penyimpangannya. Pertama, minta tolong kepada jin. Yang kedua, menzalimi orang. Nah, disitulah diletak dia dibunuh. Wallahu a'lam. Ada lagi tadi? Masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan atas ilmu pian. Barakallahu fiikum. Pertanyaan ulun, bagaimana jika lelaki zalim melakukan hubungan zina yang dituduh maksud saya dengan wanita yang menuduhnya ini zalim dengan mempunyai saksi-saksi zalim juga yang mungkin tidak diketahui, apa namanya, tidak bisa dipercaya omongan mereka. Lalu menyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi bahwasanya hukum yang hujah yang sudah kita sampaikan kepada pemimpin itu tetap tidak bisa dilaksanakan oleh pemimpin dengan berbagai alasan. Status hukum pelaku maksiat tadi yang seharusnya dikisos atau dibunuh itu bagaimana nanti di akhirat, termasuk yang membuat hukum. Kedua Ustaz, apakah hipnoterapi itu bagian dari sihir? Ulun pernah belajar. Ketiga ini. Oh, ketiga. Okay. Ketiga, ulun pernah belajar hipnoterapi. Tapi hipnoterapi ini fokus memberikan motivasi. Motivasi yang sifatnya mungkin berasal dari Al-Quran dan Sunnah juga. Karena bagian dari, mungkin bagian dari ruqyah, hampir seperti itu Ustaz. Apakah ini masuk bagian dari sihir? Karena memang tidak ada sugesti-sugesti yang sifatnya apa namanya, amalan-amalan atau bacaan-bacaan yang sir, yang disamarkan, sehingga tidak memberikan apapun. Kedua, yang terakhir, apakah orang yang melakukan menyuruh melakukan sihir, maksudnya orang memberi dana gitu kan pada tukang sihir, status hukumnya gimana Ustaz? Dia buka, tidak bisa melakukan sihir, tapi dia menyuruh orang melakukan maksiat dengan menyihir seseorang misalnya karena dia benci. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Yang pertama yaitu tentang apa tadi? Kebanyakan. Ulangi yang pertama. Pelaku zalim Ustaz. Iya. Saksinya yang zalim. Ini yang semuanya yang... Ustaz. Wanitanya zalim, laki-lakinya zalim. Zalim di sini apa yang antum maksud? Berdusta Ustaz, tidak bisa dipercaya omongannya. Bisa tukang saja dia dusta. Suka sama suka gitu loh. Kan fakta yang ada sekarang kan kebanyakan suka sama suka, tapi ketika sudah ketahuan dia bilang itu diperkosa gitu. Yang jelas begini. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa seorang akan dirajam sampai mati kalau dia berzina dan dia sudah menikah. Ya. Dan sudah menikah ini dia disaksikan oleh 4 orang saksi melihat ember masuk ke dalam sumur secara kasat mata langsung, dan itu mustahil. Nah, kalau pada prakteknya kejadiannya ternyata si saksi ini adalah orang-orang yang suka berdusta, maka itu nanti lari kepada ke pengadilan. Ya, otomatis kita tetap mengatakan dustanya haram dan dia berdosa atas dustanya. Tapi ketika pengadilan si hakim menjatuhkan hukum bahwa dia tetap dirajam atas kesaksian orang-orang yang berdusta tadi, maka dia tetap jatuh hukumnya. Ya, tetap jatuh hukumnya. Karena seorang hakim menghukumi secara zahir, lahiriah yang dia bisa pahami dari kesaksian-kesaksian yang ada. Yang kalau kita membicarakan dari hukumnya. Tapi kalau kita membicarakan dari person-personnya yang berdusta, maka yang berzina berdosa. Ya. Kemudian yang jadi saksi berdusta berdosa, karena disebut sebagai syahadatuz zur. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar seperti ini, kemudian beliau duduk dengan baik dan rapi lalu mengatakan syahadatuz zur, syahadatuz zur. Dosa besar adalah dosa bersaksi palsu, bersaksi palsu, bersaksi palsu. Dua, tiga-tiganya, tiga kelompok, tiga komponen ini. Laki-lakinya kalau berdusta, dia berarti bersaksi palsu. Perempuannya bersaksi palsu, berdusta. Kemudian juga si saksi bersaksi palsu juga dianggap sebagai dosa besar. Yang kedua, hukuman kepada pemimpin yang mungkin. Ah, ya. Hukuman kepada pemimpin yang zalim, yang dia tidak melakukan apa yang dinasihatkan. Maka bagaimana status si pelaku zina ini? Maka jawabannya seperti kita di negeri Islam, di negeri Indonesia ini, yang berzina mungkin hanya dikurung, dipenjara, tidak dirajam ataupun tidak dicambuk. Maka ini bagaimana? Maka jawabannya, yang penting dari orang yang berzina, dialah bertobat. Dia adalah orang yang bertobat dari perbuatan zinanya. Dan apabila dia bertobat, dia tidak perlu datang ke mereka. Sebagaimana yang pada Aliyah, kemudian Al-Ma'iz, tidak perlu. Dia mengatakan, wahai pemerintah, sucikan saya. Tidak perlu. Ya, tutupi dosanya, bertobat sebaik-baiknya. Maka semoga Allah menerima taubatnya. Adapun orang yang dikisos itu apabila dia ketahuan dikisos, ada buktinya, ya, kemudian ataupun kemudian dia di negeri yang melaksanakan syariat Islam, maka dia berhak untuk minta seperti itu. Tetapi lebih baik dia sembunyikan dirinya, dosanya, dan dia bertobat sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu tentang hipnoterapi. Apa hukum hipnoterapi? Maka jawabannya, hipnoterapi ini adalah pengobatan terapi melalui psikologis. Seorang diiming-imingi dengan perkataan-perkataan indah sehingga dia ketika ingin dioperasi tidak merasakan rasa sakit. Dia kembali semangat hidup dan semisalnya. Maka ini masuk kepada sihir secara bahasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya termasuk dari penjelasan yang indah adalah sebuah praktek sihir. Sihir secara bahasa. Tetapi apakah dia sihir secara istilah syar'i yang dipenggal lehernya, yang haram hukumnya? Maka jawabannya dilihat prakteknya. Kalau di dalamnya terdapat melakukan peniupan pada buhul-buhul, kemudian menulis raja, meminta bantuan kepada jin, maka dia diharamkan. Kalau seandainya tidak, maka dia adalah sebuah pengobatan yang mubah. Tapi ada tadi satu poin yang antum menjelaskan, dia seperti ruqyah. Enggak. Ruqyah enggak seperti itu. Ruqyah itu, makanya di sini ada praktek ruqyah yang terlalu berlebihan dari orang-orang yang mempraktisi ruqyah. Yaitu terlalu banyak ngomong. Ente siapa? Dari mana? Umurnya berapa? Emang integrasi anu apa pegawai? Ya, enggak perlu itu. Ya, dalam ruqyah enggak perlu. Mana orang yang perlu diruqyah? Sudah, suruh berbaring, suruh duduk. Sudah kita bacakan dia. Enggak ada interaksi. Rasulullah SAW tidak menambahkan kecuali ukhruj aduwallah lan ta'duwa qadrak. Keluar engkau wahai musuh Allah dari tubuh ini. Kamu tidak akan pernah bisa menang. Itu saja. Ya. Apalagi sampai mediasi masukin sini. Kemudian berubah. Kemudian dia pura-pura jadi kera, jadi singa, jadi perempuan. Yang nonton nganga juga. Alhamdulillah. Settingan sudah ditahu. Yang nontonnya nganga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau seandainya dia adalah minta bantuan kepada jin, maka haram hukumnya. Wallahu a'lam. Yang keempat tadi terakhir. Beliau jeli di sini. Ada pelaku sihir. Orang yang melakukan praktek sihirnya. meniup di buhul-buhulnya. Ini ada orang yang membayar si tukang sihir ini agar melakukan sihir kepada orang itu. Maka sama jawabannya. Dia termasuk orang yang melakukan sihir. Dan ada cerita beberapa praktisi sihir, mereka tertangkap basah ketika transaksi. Jadi ini jimatnya, ini duitnya. Pas ditangkap polisi. Jadi kalau di sini kan tangkap tangan itu untuk koruptor, ya kan? Ini enggak, untuk para tukang sihir. Dan itu terjadi di kerajaan Arab Saudi. Jadi ada orang yang menduiti tukang sihir tersebut untuk memberikan perlakuan buruk kepada di objek tadi. Nah ini dia termasuk daripada praktek sihir, karena dia yang mendanainya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, apakah hukum ini sudah? Bagaimana kisos? Seorang pemerkosa, apakah harus dikisos? Tapi si pemerkosa adalah seorang yang belum menikah, apakah harus dirajam? Maka memerkosa ini berzina berarti. Berzina, dia secara hukum Islam, orang yang berzina, maka kalau belum menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan. Kalau seandainya dia sudah menikah, dirajam sampai mati. Jadi si pemerkosa ini berzina. Cuma berzinanya dia memerkosa. Tapi sama saja, nama hukumnya dalam Islam apa? Berzina. Dalam bahasa Arabnya iqtisab. Berzina. Menggosok orang wanita yang suci, dia zinai. Yang perempuannya tidak berdosa. Kecuali kalau perempuannya rela. Maka ini dua-duanya berdosa. Wallahu'alam. Mana yang lebih baik, utama sholat di musholah yang sering diadakan kajian sunnah atau masjid yang di sana, di daerah itu tidak ada kajian sunnah, sholat fardu? Maka jawabannya, untuk sholat, kita memilih masjid yang benar-benar mengerjakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena agar sholat kita sempurna, jamaah kita sempurna. Wallahu a'lam. Kalau kita kehilangan benda berharga, kemudian kita bertanya kepada orang yang bisa melihat si pencuri. Pertanyaannya, orang yang bisa melihat pencuri itu apakah kategori penyihir? Iya, dia ini penyihir tapi namanya arraf atau kahin. Ya, arraf atau kahin. Maka minta kepada Allah, tinggalkan orang-orang yang seperti ini bisa melihat penyihir. Ya, tinggalkan orang-orang seperti ini, tapi mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan dalam permasalahan ini, petunjuk dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam. Terakhir saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para ikhwah sekalian bahwa seorang beriman harus beriman yang jujur. Berimannya bukan hanya di masjid, di tengah pengajian, tetapi berimannya juga ketika di rumah, bergaul di pasar, bergaul dengan orang. Iman yang jujur. Karena iman yang jujur ini yang akan memberikan petunjuk kepada seseorang. Sebagian ada mungkin orang-orang yang berimannya tidak jujur di hadapan jamaah, seperti mengaji sunnah, akan tetapi di luar, di rumah, di pasar, akan tidak mengenal agama. Maka ini iman yang tidak jujur. Iman yang tidak jujur menghapuskan pahala. Karena mereka lebih takut terhadap pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah. Dan iman yang tidak jujur menunjukkan bahwa ilmunya tidak bermanfaat. Nuntut ilmu banyak-banyak, ikut pengajian sana-sini, akan tetapi ilmunya tidak diamalkan. Maka ini akan menjadi pertanyaan tersendiri nantinya. Ya. Bahkan semestinya orang yang mengaji sunnah, mengaji ilmu agama, dia menjadi suri tauladan di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya. Bukan malah melakukan keburukan seperti orang-orang yang belum mengaji agama. Ya, seperti misalkan, mohon maaf saya katakan, ngaji dalam majelis ilmu tapi di luar masih menggunakan harta di jalan selain jalan Allah. Masih misalkan, mohon maaf, ngerokok. Ngaji ilmu tapi masih berjudi. Ngaji ilmu tapi masih main wanita. Maka ilmunya ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah. dan itu penghapus pahala. Iman yang tidak jujur penghapus pahala. Ngaji ilmu tapi masih berjudi, main catur berjudi, main kartu berjudi, nyambung ayam berjudi. Ya, ini iman tidak jujur. Maka harus menjadi suri tauladan. Ya. Ustaz, wah kalau begitu susah jadi orang yang nuntut ilmu. Lebih baik saya enggak nuntut ilmu aja sekalian. Maka lebih parah. Yang nuntut ilmu aja kadang-kadang ada yang menyimpang, apalagi yang tidak menuntut ilmu. Nah, ini nasihat untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan ingat Pak, ingat seseorang, saya sering mengingatkan ini, seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Shakhsun mata ala ma'asha alaih. Seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Apa kebiasaan kita sehari-hari? Maka disitulah kita meninggal. Maka alangkah sedihnya tatkala orang banyak mengira dia orang soleh, ternyata dia punya kebiasaan buruk dan dia meninggal di atasnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Berimanlah yang jujur, janganlah takut di hadapan mata manusia saja, tetapi takutlah di hadapan penglihatan Allah yang tidak pernah tersembunyi apapun dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.